Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعَدْ. Kita melanjutkan kajian Tauhid, masih berada pada bab yang pertama. Bagi yang baru mengikuti, maka tidak terlambat, apalagi kita baru awal melangkah. Sebagaimana telah disebutkan, kita berada pada bab yang pertama yang disebutkan oleh penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, bab haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah. Bab yang pertama yang beliau ketengahkan terkait dengan haknya Allah kepada hambanya dan sebaliknya haknya hamba terhadap Allah. Sebagaimana kebiasaan beliau dan para imam-imam ahli sunnah yang lainnya menulis suatu pembahasan selalu disertai dengan adillah, artinya dengan dalil-dalil. Maka beliau awali dengan pendalilan dari ayat Al-Quran. Pada bab ini beliau bawakan 5 ayat pada surat yang berbeda. Secara singkat saja, ayat yang pertama yang beliau sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, tepatnya pada ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang kedua pada surat An-Nahl ayat ke-36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ayat berikutnya yang ketiga dalam surat Al-Isra ayat ke-23, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ wabil walidaini ihsana. Kemudian ayat yang keempat pada surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita sedang berada pada ayat yang kelima, yakni dalam surat Al-An'am ayat ke-151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila akhir al-ayah, sampai akhir ayat ke-151, bahkan sampai ke-153. 6. Bagi yang memiliki terjemah bisa dilihat kelengkapan ayat tersebut. 6. Langsung saja kita memasuki pada pendalilan ayat yang kelima. Na'am dalam surat Al-An'am. Akhir pembahasan yang lalu, berada pada wala taqrabul fawahisha. Ayat itu adalah ayat ke-151. Kita sebutkan saja secara lengkapnya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Bagi yang belum memegang kitabnya bisa melihat mushaf pada ayat ke-151 surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul," katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Ta'alu," kemarilah kalian, "atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Aku akan bacakan, aku akan sampaikan apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian terhadap kalian. Dari ayat ini ingin disebutkan sekian dari larangan-larangan Allah, sekian dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Larangan untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya kepada kedua orang tua kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Min imlaq, disebabkan karena imlaq. Imlaq maknanya adalah kemiskinan. Imlaq artinya kelaparan. Kalian dikhawatirkan untuk itu, sehingga menjadi sebab kalian bunuh anak-anak kalian sendiri. Maka kata Allah, nahnu narzuqukum, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian, wahai orang tua yang telah memiliki anak. Wa iyyahum, dan kami pula kata Allah yang telah berikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Sehingga janganlah takut sedikit pun tentang rezeki Allah. Setiap yang diciptakan pasti telah ditentukan rezekinya. Maka janganlah kalian melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan kejahiliaan, yakni dengan melakukan pembunuhan kepada anak-anak kalian sendiri. Nah, yang keempat, wala taqrabul fawahisha. Jangan kalian dekati perbuatan keji. Al-fawahish adalah bentuk jamak dari kata al-fahishah, yang maknanya adalah perbuatan keji. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengungkapkan larangan tersebut dengan kata la ta'tu atau la taf'alu. Jangan kalian lakukan al-fawahish, perbuatan keji. Akan tetapi Allah ungkapkan dengan bahasa wala taqrabu, jangan kalian dekati. Dikarenakan kata beliau, dengan penggunaan kata mendekati, jangan kalian mendekati, itu lebih mengenah. Nah, kata beliau itu lebih mengenah dibandingkan larangan melakukannya. Maka dengan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, kalaulah mendekati saja adalah terlarang, apalagi melakukannya. Nah, maka oleh karenanya diharamkan bagi laki-laki untuk memandang kepada wanita lain yang bukan mahramnya. Kenapa demikian? Karena itu langkah yang akan mengantarkan kepada perbuatan fahisyah. Langkah-langkah yang akan mendekatkan dari perbuatan melakukan yang diharamkan. Dilarang pula mereka, kaum laki-laki, untuk berkhalwat dengan wanita tanpa disertai dengan mahramnya. Demikian pula melakukan safar. Tidak dibenarkan seorang wanita untuk melakukan safar kecuali bersama dengan mahramnya. Ini semua terkait dengan apa yang Allah sebutkan di sini sebagai penjagaan buat mereka, kaum wanita. Dimuliakannya mereka sehingga mereka tidak sendirian, melainkan dikawal, didampingi, dijaga oleh mahramnya, yakni laki-laki, demi keselamatannya, demi penghormatannya dari gangguan yang memungkinkan akan mengenai kepadanya. Kalau tidak salah pembahasan yang terakhir sampai di situ. Kita lanjutkan pada kalimat berikutnya, ma dhahara minha wa ma batan. Terkait dengan apa yang Allah sebutkan tadi, jangan kalian mendekati perbuatan fahisyah, ma dhahara minha wa ma batan. Ma dhahara artinya apa yang tampak. Minha darinya. Kata gantinya kembali kepada kata al-fawahish. Jangan kalian dekati perbuatan fahisyah, baik yang tampak, wa ma batan, dan apa yang tersembunyi, apa yang terselubung, apa yang tidak tampak. Dua sisi tadi Allah telah larang, ma dhahara minha wa ma batan. Dijelaskan atau disyarah oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau nukilkan pendapat ulama. Qila ma dhahara fuhsyuhu. Ada yang berpendapat ma dhahara minha adalah yang tampak kekejiannya. Ma dhahara fuhsyuhu, apa yang tampak kekejiannya secara jelas, tidak samar lagi. Masing-masing atau banyak orang mengetahuinya. Wa ma khafiya, dan juga yang tersembunyi. Ini pendapat pertama menafsirkan ma dhahara minha wa ma batan dengan penafsiran tersebut. Li'annal fawahish minha syai'un mustafhash fi nufusi jami'in nas. Dikarenakan di antara perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan keji itu, ada yang mustafhash, ada yang bersemayam, hinggap atau terselubung, fi nufusi jami'in nas, di dalam jiwa manusia. 6. Kalaulah di sana ada yang tampak, maka di sana ada yang tersembunyi yang tidak ada mengetahui kecuali hanya Allah. Niat jahat untuk berbuat keji letaknya di hati, tidak ada yang mengetahui. Beda kalau tampak, jelas orang mengetahuinya. 6. Wa minha syai'un fihi khafa. 6. Dan ada pula yang berpendapat apa yang tersembunyi padanya. Pendapat berikutnya, ma adhartumuh wa ma asrartumuh, menafsirkan ma zahara minha wa ma batan tadi. Pendapat berikutnya adalah ma adhartumuh, apa yang kalian tampakkan, wa ma asrartumuh, dan apa yang kalian sembunyikan. Fal idhar, maka bentuk yang tampak dari perbuatan fahisyah adalah fi'lu zina. Wal'iyadu billah, mujahiratan, perbuatan zina. Wal'iyadu billah, yang kita sama-sama berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari terjatuhnya kepada perbuatan tersebut. Fi'lu zina mujahiratan, yang dilakukan secara terang-terangan, secara jelas, di hadapan manusia tidak ada malunya. Ya, bukan sembunyi-sembunyi lagi, tetapi dilakukan secara jelas. Wal ibtan fi'luhu sirran, dan kemudian juga apa yang ditutup-tutupi tidak tampak oleh manusia. 6. Wa qila, dan demikian pula pendapat lain, ma 'azuma fuhsuhu, adalah yang bobot kekejiannya sangat besar. Wa ma kana duna dzalik, atau yang lebih kecil lagi. Ma dhahara minha, yang sangat besar bentuk kekejiannya, wa ma batan, dan yang lebih kecil dari itu. Li'anna al-fawahish laysat ala haddin sawa. Karena kata beliau rahimahullah bahwa al-fawahish, bahwa perbuatan keji itu, laysat ala haddin sawa, tidak berada pada kondisi yang sama. 6. Adanya keterpautan kekejian yang satu kepada kekejian yang lain. 6. Levelnya tidak sama. Walihada ja'a fil hadith, maka oleh karena itu telah datang dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya, kata beliau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beritakan dalam bentuk pertanyaan kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku beritakan kepada kalian, kata beliau, akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Akbar, akbar itu adalah paling besar. Al-kabair, dosa-dosa besar. Maka menunjukkan bahwa dosa-dosa besar, al-kabair itu ada tingkatan-tingkatannya. Sehingga beliau ingin tanyakan yang paling besar, yang artinya berada pada peringkat yang teratas. Tahukah kalian apa dosa besar yang paling besar, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yadullu ala anna al-kaba'ir fiha akbar wa fiha ma duna dhalik. Maksud Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin bawakan contoh hadis ini ingin menunjukkan ala anna al-kaba'ir, bahwa dosa-dosa besar itu fiha akbar, ada padanya yang paling besar, wa fiha ma duna dzalik, ada pula yang selain itu, artinya yang lebih kecil lagi. Ini nilainya 100%, ini nilainya di bawah itu, bawahnya lagi lebih kurang dari itu, dan seterusnya. menunjukkan keterpautan nilainya berbeda-beda satu dengan lainnya. Maka dalam hadis ini beliau ingin beritakan sebesar-besar al-kabair, yakni asyirku billah. Bentuk dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu sementara Allah lah yang telah menciptakan kalian. 6. Dari situlah kita mengerti dengan contoh yang dijelaskan oleh ulama dalam masalah ini. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ingin menjelaskan bahwa al-fawahish itu berbeda-beda satu dengan lainnya tingkatannya. Selesailah pembahasan kita pada larangan yang keempat tersebut, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kita melanjutkan kepada larangan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang kelima berdasarkan ayat Al-An'am 151 ini. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian bunuh jiwa. Larangan untuk membunuh manusia yang lainnya. Allati harramallahu illa bilhaq. Yang mana Allah telah haramkan, maksudnya untuk membunuh jiwa itu, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah larang untuk membunuh jiwa illa bil haq, kecuali jika membunuh jiwa itu dengan cara yang hak. Apa bentuk membunuh jiwa dengan cara yang hak? Dijelaskan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang pernah kita bahas dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalian berikan catatan, lihat kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis ke-14 dari jalan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata ibn Mas'ud, qala Rasulullah, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. La yahillu, tidak halal, maknanya adalah haram. Damu mri'in muslim, haram darah seorang muslim untuk ditumpahkan, maksudnya untuk dibunuh. Naam, illa bi ihda thalathin, kecuali atau melainkan jika seorang muslim tadi melakukan salah satu dari tiga perkara. Maka disinilah rincian bolehnya menumpahkan darah muslim apabila dia melakukan salah satu dari tiga perkara. Tentu yang melakukan bukan masing-masing orang atau kelompok, melainkan ini yang melakukan atau menegakkan pembunuhan, atau dalam bahasa hukum adalah qisas, yaitu haknya waliyul amr, haknya penguasa, haknya pemerintah. Jika pemerintah tadi menegakkan berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, dilaksanakannya hukum Allah Subhanahu wa taala, maka jika ada rakyatnya yang melakukan salah satu dari tiga perkara ini, maka hak bagi waliul amr untuk menegakkan hukum had. 6. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. As-sayyib artinya adalah seseorang yang telah melakukan nikah yang sah, kemudian dia berzina. Naam. Apakah janda? Naam. Atau duda? Yang dia melakukan zina. Janda atau duda tadi menunjukkan kalimat bahwa dia telah melakukan nikah yang sah, kemudian selingkuh, atau dalam bahasa kita, dalam bahasa agama, yakni zina. Nah, diperhalus dengan bahasa Indonesia dengan selingkuh. Bahasa agamanya addi, bahasa addin, yakni apa? Az-zina. Orang yang telah menikah, kemudian dia melakukan zina. Maka menurut hukum had di dalam Islam, yakni dia boleh untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya dengan cara dirajam. Nah, sekali lagi yang melakukan adalah pemerintah. Nah, bukan ormas, bukan kelompok tertentu atau pribadi sesukanya, seenaknya menghakimi sendiri, tidak boleh. Sekali lagi ini ditetapkan hukum setelah diadili melalui mahkamah pengadilan, kemudian keluarlah keputusan bahwa dia berhak untuk dirajam. Dikatakan janda atau duda menunjukkan yang belum nikah kemudian melakukan zina, maka dibedakan hukumnya. Maka yang sudah menikah melakukan zina kemudian dia dirajam. Yang dirajam itu adalah ditanam tubuhnya dari mulai kakinya sampai leher, tinggallah kepala saja yang muncul di permukaan tanah. Kemudian dilempari batu oleh kaum muslimin. 6. Dipersaksikan oleh waliul amr. Dilempari batu sampai mati. Ini hukuman bagi pelaku zina. Maka dibentuk pertumpahan darah. Tetapi bil haq, dengan cara yang dibenarkan, dengan cara yang diakui, yang dilegitimasi oleh agama ini. Illa bil haq. Kemudian yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi. Membunuh jiwa dengan jiwa yang lainnya. Artinya, seseorang membunuh saudaranya dengan cara sengaja. Maka pembunuh tadi berhak untuk diletakkan atau diberikan qisas baginya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Nah, pembunuhan jiwa dengan cara sengaja. Yang ketiga adalah at-tariku lidini al-mufarik lil jamaah. Seorang yang telah murtad dari agama Islam. Dia kembali kepada kekafiran atau dia keluar dari Islam kemudian memilih agama yang lainnya. Maka menurut pandangan Islam dia terkena hukum had, dikisos, dipenggal kepalanya. Dan ini sekali lagi haknya pemerintah. Tiga bentuk tadi menurut hadis ini adalah apa? Yaqtulun nafs, membunuh jiwa, bil haq, dengan cara yang hak. Maka dijelaskan oleh Syekh Ibn Taimin melalui syarahnya, an-nafs allati harramallah, jiwa yang telah Allah haramkan adalah hiya an-nafsul ma'sumah, jiwa yang ma'sum, jiwa yang terjaga. Tidak boleh ditumpahkan darah seorang muslim pun, setetes pun, kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Termasuk berkhitan. Berkhitan ditumpahkan darah, keluar darah, ya. Tapi dengan cara yang hak dalam menjalankan perintah. Nah, maka nilai setetes darah seorang muslim begitu tinggi nilainya, sebagaimana telah kita bahas dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih ingat insyaallah taala. Wadzimmi. Kemudian yang tidak boleh ditumpahkan pula adalah orang kafir dzimmi. Dzimmi. Orang kafir yang berada di bawah pengawasan kaum muslimin. Orang kafir yang hidup tinggal bersama kaum muslimin. Maka dia memiliki hak untuk dijaga dan dilindungi. Dan dia dikenakan untuk memberikan pajak, memberikan jizyah kepada pemerintah kaum muslimin untuk mendapatkan perlindungan hidup bersama kaum muslimin. Kemudian juga jiwa yang Allah haramkan adalah al-mu'ahad. Al-mu'ahad adalah orang kafir yang adanya perjanjian dengan kaum muslimin. Seperti yang berlangsung antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kufar Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah. Orang kafir yang ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Seperti orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin yang ada perjanjian. 6. Diplomat. 6. Kedutaan besar. Orang asing yang ada di negeri kaum muslimin. Maka mereka adalah kafir mu'ahad. Orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Maka mereka tidak boleh diperangi. 6. Dijaga keberadaannya. Dan yang ketiga adalah al-musta'min. Al-musta'min bikasril mim, yang mimnya dikasrahkan, kata beliau. Untuk menegaskan bukan mimnya difathahkan al-musta'man, tetapi al-musta'min yang benar, kata beliau. Apa maksudnya al-musta'min? Adalah orang kafir yang datang dari negeri yang ada konflik. Kemudian dia masuk ke negeri kaum muslimin untuk mendapatkan jaminan keamanan. Al-musta'min yang meminta jaminan keamanan. Di negeri kafirnya, dia di sana padanya konflik, adanya peperangan. Kemudian dia keluar untuk mencari perlindungan dan akhirnya masuk ke negeri kaum muslimin. Kemudian kata beliau, al-haqqu ma athbathahu syar'u. Beliau ingin menjelaskan illa bil haq. Di situ padanya kata al-haq. Apa makna al-haq? Al-haq ma athbathahu syar'u adalah apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Itu definisi al-haq. Adalah apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebagaimana tadi yang disebutkan dalam hadis, bahwa tidaklah boleh dibunuh seorang muslim kecuali jika melakukan salah satu tiga dari tiga perkara. Maka hadis itu hendak menjelaskan salah satunya pada ayat ini, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq. Sedangkan al-batil ma nafahu syar'u, apa yang ditiadakan, apa yang tidak diakui oleh asy-syar'u, oleh syariat agama ini. Fa min al-haqqi alladhi athbathahu syar'u fi qatlin nafsil ma'sumah an yazniya al-muhsan fayurjam hatta yamut. Maka termasuk bentuk yang hak adalah apa yang telah ditetapkan oleh syariat terkait dengan membunuh jiwa yang terlindungi, kemudian dia melakukan zina. Orang yang melakukan zina. Al-muhsan artinya orang yang telah melakukan nikah, kemudian an yaznia, dia melakukan zina. fayurjam, maka dia dirajam, hatta yamut, sampai dia mati. Au yuktal mukafi'uh. Naam. Atau kata beliau, dia dibunuh. Atau dibalas dengan yang setimpal. Dibalas dengan yang setimpal. Au yukhraj anil jama'ah. Nah, atau dia yakhruj anil alal jama'ah, dia keluar dari jama'ah. Jama'ah di sini adalah dinul haq, yakni agama Islam, artinya dia murtad. Au yaqta'ut tariq, ataupun dia memutus jalan. Artinya menghalang-halangi kaum muslimin. Nah, untuk menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu bentuk memutus jalan. Nah, fa'innahu yuqtal, maka jenis-jenis tadi intinya adalah mereka dibunuh. Nah, ditumpahkan darahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang tadi telah disebutkan, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana antum bisa lihat di akhir halaman itu pada footnote atau hawashi di bawah keterangannya. Min hadis Ibn Mas'ud, dari hadis Ibn Mas'ud, Al-Bukhari, rawahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan riwayat Muslim rahimahumullah. Kata Nabi, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, an-nafsu bin nafsi, at-tayyibu az-zani, wat-tariku li dini, al-mufarik lil jama'ah. Telah berlalu penjelasannya. Kemudian kata beliau, wa qala huna, maka Allah jalla wa ala berkata, berfirman di sini, wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Waqala qablaha, dan Allah telah memfirmankan sebelumnya, wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Fayakunun nahyu an qatlil aulad mukarraran marratain. Maka dengan itu larangan membunuh anak-anak terulang dua kali. Mukarraran marratain. Marratan bidzikril khusus wa marratan bidzikril umum. Sekali dengan penyebutan secara khusus dan sekali penyebutan secara umum. Mana yang umum dan mana yang khusus? Yang umum adalah jangan kalian bunuh jiwa. Sedangkan yang khusus adalah la taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Naam. Maka disebutkan dalam satu ayat Al-An'am 151, larangan untuk membunuh anak tadi sebanyak dua kali. Dengan larangan-larangan itu semua, kemudian Allah akhiri ayat ke-151, dzalikum wasaqum bih. Yang demikian itu Allah telah wasiatkan kepada kalian. Al-musyaru ilaihi ma sabaq, mengisyaratkan kepada apa yang telah lalu. Dengan kalimat dalikum yang demikian tadi, itu mengisyaratkan apa yang sudah lalu dari apa yang Allah nyatakan. Wassakum bih, telah Allah wasiatkan kepada kalian. Maka beliau hendak menjelaskan kata al-wasiyah, wasiat, al-wasiyatu bisyai, wasiat sesuatu, artinya al-ahdu bih ala wajhil ihtimam, yakni adalah apa yang disebutkan, yakni maksudnya adalah mengikatnya agar diperhatikan. Wasiat adalah al-ahdu bihi ala wajhil ihtimam, mengikat sesuatu perkara untuk diperhatikan. Walihada yuqal, maka oleh karena itu dikatakan dalam satu bahasa, wasaituhu ala fulan, aku wasiatkan ia kepada si fulan, yakni ahidtu bihi ilaihi liyahtamma bih, berarti aku mengikatnya kepadanya agar dia memperhatikannya. Ini sisi pandang kata wasiat dalam bahasa Arab. Dzalikum wasaqum bihi, kemudian Allah sebutkan taqilun, agar kalian berakal. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, al-aqlu huna husnut tasarruf. Akal itu menurut bahasa Arab adalah husnut tasarruf, tindakan yang bagus. Aku wasiatkan kepada kalian itu semua dari larangan-larangan tadi supaya kalian taqilun, kalian bisa menggunakan akal itu dengan sebaik-baiknya. Nah, demikian yang Allah inginkan. Wa amma fi qawlih, sedangkan apa yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, tepatnya pada surat Az-Zukhruf ayat yang ketiga, inna ja'alnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Beliau hendak menyebutkan kata ta'qilun pada ayat atau surat yang lainnya. Inna ja'alnahu qur'anan arabiyan. Sungguh kami, kata Allah, telah jadikan dia, Al-Quran itu dalam bahasa Arab, Quranan Arabian, Al-Quran itu dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian itu memahami. Ini menjadi alasan pula mengapa Al-Quran itu dalam bahasa Arab dan bukan bahasa yang lainnya, la'allakum ta'qilun. Maka beliau katakan, fama'nahu tafhamun, ta'qilun pada ayat itu maknanya tafhamun, supaya kalian memahaminya. Artinya berbeda pada kata ta'qilun pada Al-An'am ke-151 tadi. Wa fi hadza dalilun ala anna hadhihi al-umur idzal tazama bihi biha al-insan fa huwa 'aqilun rasyidun. Menunjukkan bahwa terhadap perkara-perkara tadi, jika seseorang yang waras, yang bisa menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, maka pasti dia adalah akan menepati, bisa menjaga dari setiap apa-apa yang Allah larang. Wa idza khalafaha, kalau ternyata dia menyelisihi apa yang Allah larang, fa huwa safihun laisa biaqil, maka dia orang yang bodoh dan bukan orang yang berakal. Selesailah sudah dari 5 ayat pendalilan pada bab yang pertama. Kelanjutannya insyaallah taala pada kajian di waktunya nanti biidznillah taala. Semoga apa yang kita bahas dari ayat-ayat Allah subhanahu wa taala, padanya pula berkaitan dengan tauhid, Allah jalla wa ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allah ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.